keutamaan istighfar. Dan terampunlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Muzammil ayat 20. Imam Hasan Al-Basri pernah berpesan, "Perbanyaklah istighfar di rumahmu, di meja-meja makanmu, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di majelis-majelismu, dan di mana saja kamu berada, karena kamu tidak tahu di mana dan kapan turunnya ampunan dan maghfirah Allah." Diriwayatkan dari Luqman Al-Hakim bahwa ia berkata kepada putranya, "Wahai anakku, biasakanlah lidahmu membaca Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku." Karena Allah membunyi saat-saat yang ketika itu dia tidak menolak orang yang memohon kepadanya. Imam Ali radhiyallahu anhu bertutur, "Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengilhami seseorang hamba dengan istighfar jika dia berkehendak untuk menyiksanya." Imam Qotadah berkata, "Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukimu kepada penyakit dan obatnya. Adapun penyakitnya adalah dosa, sedang obatnya ialah istighfar."